Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullahalladzi tasaaluna bihi wal arham. Inna allaha kana alaikum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu attaqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'i allaha wa rasulah faqad faza fawzan azima. Amma ba'd. Aina astaghal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha baina kulli muhdatsatin bid'ah wa kulli bid'atin dhalalah wa kulli dhalalatin finnar. Masyaral ikhwah wal akhwat, hadirin dan hadirat yang saya hormati dan saya muliakan, kita masih melanjutkan pembahasan berkaitan dengan pertanyaan malaikat di alam kubur yang merupakan inti dari pembahasan buku Thalathatul Usul, tiga landasan utama, di mana di landasan utama yang pertama beliau terangkan bagaimana mengenal Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kita telah menguraikan sejumlah pembahasan yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala, dan kemarin kita berhenti di pembahasan penyebutan bentuk-bentuk ibadah. Setelah didefinisikan ibadah itu apa, kemudian setelah diterangkan penegasan bahwa tidak boleh memalingkan ibadah apapun kepada selain Allah Subhanahu wa taala, siapa yang memalingkan ibadah kepada selain Allah walaupun sedikit, maka dia dianggap sebagai musyrik kafir. Iya. Telah kita uraikan beberapa bentuk ibadah dari doa, kemudian al-khauf, rasa takut, dan sekarang kita akan masuk ke dalam bentuk yang keenam, yaitu roja. Iya. Jadi sudah berlalu keislaman, keimanan, ihsan, doa, al-khauf. Dan ini sekarang roja. Kata beliau, wadalilur roja qauluhu ta'ala, faman kana yarju liqa'a Allah, faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-nya, hendaknya dia beramal dengan amalan yang salih, dan jangan sekali-sekali dia mempersekutukan Allah atau mempersekutukan seorang pun dalam peribadatan kepada Rabb-nya. Iya. Sini penulis bawakan dalil bahwa roja, rasa harapan, adalah ibadah. Karena Allah Subhanahu wa taala puji orang-orang yang mengharap perjumpaan dengan Rabb-nya siapa yang mengharap, siapa yang roja terhadap perjumpaan dengan Rabbnya, maka ditunjukkan kepadanya dua amalan, dua hal. Falyamal amalan saliha, hendaknya dia beramal dengan amalan yang salih. Wala yushrik bi ibadati rabbih ahada, dan jangan dia mempersekutukan siapapun dalam peribadatan kepada Rabbnya. Iya. Kalimat liqa'a rabbih, perjumpaan dengan Rabb di dalam ayat ini, itu ditafsirkan dengan dua penafsiran. Penafsiran yang pertama ditafsirkan dengan makna al-mulaqah, dia menghadap, berjumpa kepada Allah, yaitu menghadap kepada Allah, bertemu dengannya. Karena tidak ada seorang pun dari manusia kecuali Allah akan berbicara langsung kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu ar-Rahman, laisa bainahu wa bainahu tarjuman." Tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali Ar-Rahman, Allah Ar-Rahman akan berbicara langsung kepadanya. Tidak ada antara dia dan antara Allah seorang penerjemah pun. Iya. Oke, ini penafsiran yang pertama. Liqa'a rabbih diartikan perjumpaan, pertemuan dengan Rabb. Ya, kalau dia mengharap berjumpa dengan Allah, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dalam keadaan amalannya penuh dengan kebaikan, dia bergembira melihat amalannya, dia bergembira mendapatkan ridha dan surga Allah. Kalau dia ingin seperti itu, maka dia lakukan dua hal ini. Dia beramal dengan amalan salih dan tidak boleh berbuat kesyirikan. Iya. Ini penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua, liqa'a rabbihi, perjumpaan dengan Rabbnya, itu diartikan melihat kepada Allah. Iya. Karena melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala itu adalah kenikmatan. Adalah kenikmatan bagi setiap muslim dan muslimah. Dan dia adalah nikmat yang teragung di dalam surga. Nikmat yang teragung di dalam surga. Sampai penduduk surga yang telah merasakan berbagai kenikmatan di dalamnya, yang di dalam kenikmatan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fiha ma la ainun ra'at wa la udhunun samiat wa la khatara ala qalbi bashar." Di dalam surga ada kenikmatan-kenikmatan tidak pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, tidak pernah terpintas atau tidak pernah terlintas di dalam benak manusia. Bersamaan dengan itu, memandang kepada wajah Allah Subhanahu wa taala di sorga, itu kenikmatan yang paling besar, kenikmatan yang paling agung. Maka siapa yang mengharapkan melihat kepada Allah pada hari kiamat, hendaknya dia siapkan dua amalan, dua hal. Dia beramal dengan amalan salih dan tidak boleh berbuat kesyirikan kepada Allah dengan siapapun. Iya. Tidak boleh mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan siapapun. Baik. Jadi ini makna ayat. Di kandungan ayat dan sisi pendalilan penulis terdapat penjelasan bahwa roja, mengharap, itu adalah ibadah. Kalau dia adalah ibadah, maka ibadah tidak boleh diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Iya. Karena itu kita diperintah untuk menggantung harapan itu hanya kepada Allah. Allah berfirman, "Malakum la tarjuna lillahi waqara." Kenapa kalian tidak mengharap kepada Allah dengan sebenar-benar pengharapan yang penuh dengan ketundukan? Iya. Dan orang-orang yang beriman dikatakan dalam Al-Quran, "Watarjuna minallahi ma la yarjun." Kalian itu umat Islam mengharap kepada Allah, roja kepada Allah, apa-apa yang orang-orang kafir tidak mengharapkannya. Iya. Dan banyak lagi ayat-ayat yang berkaitan dengan hal ini. Maka siapa yang mengharap kepada selain Allah pada perkara-perkara yang tidak ada yang mampu melakukannya kecuali Allah, maka hal tersebut dianggap dia memalingkan ibadah kepada selain Allah, dan itu adalah apa hukumnya? Syirik akbar. Ya, kalau misalnya dia mengharap kepada selain Allah agar supaya mengampuni dosa-dosanya, iya, ini boleh atau tidak? Jawabannya tidak boleh. Dan ini syirik akbar. Demikian pula kalau dia mengharap kepada selain Allah agar supaya disembuhkan keluarganya yang sakit, ini juga tidak diperbolehkan. Sebab ini menyembuhkan orang yang sakit, mengampuni dosa, tidak ada yang mampu terhadapnya, tidak ada yang mampu melakukannya kecuali siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Maka di kondisi harapan yang seperti ini, yang merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapa yang menyerahkannya kepada selain Allah, maka dia dihitung telah jatuh di dalam syirik akbar. Iya. Adapun kalau harapan tersebut kaitannya dengan perkara-perkara yang mampu dilakukan oleh hamba, iya, namun keterkaitan hatinya tetap kepada Allah, maka yang seperti ini tidak dipermasalahkan. Iya. Hal ini tidak dipermasalahkan. Baik, jadi sekali lagi saya tekankan mana harapan yang merupakan ibadah. Jadi dia mengharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala suatu yang tidak ada yang mampu melakukannya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Maka harapan yang seperti ini hanya diberikan kepada Allah Jalla Jalaluh satu-satunya. Tidak boleh diberikan, diserahkan kepada siapapun selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Selesai pembahasan roja, setelah itu penulis berpindah menjelaskan tentang tawakal. Kata beliau, wa dalilut tawakkuli qauluhu ta'ala wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, wa qauluhu ta'ala wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Dan dalil tentang tawakal adalah firman Allah. Dalil bahwa tawakal adalah ibadah adalah firman Allah, wa 'alallahi fatawakkalu, hanya kepada Allah hendaknya kalian bertawakal. In kuntum mu'minin, kalau benar kalian itu beriman. Juga Allah firman, wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, dialah Allah yang mencukupinya. Iya. Dalam dua ayat ini jelas sekali bahwa tawakal adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, di ayat yang pertama Allah perintah wa 'alallahi fatawakkalu, hanya kepada Allah kalian bertawakal. Dan kalau Allah memerintahkan sesuatu, itu menunjukkan bahwa Allah cinta kepada sesuatu itu. Dan apabila Allah cinta kepada sesuatu, ini menunjukkan bahwa sesuatu itu adalah apa? Adalah ibadah. Karena ukuran ibadah telah kita terangkan kemarin. Ibadah itu apa kemarin? Ismun jami' li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda, adalah penamaan kompleks untuk setiap perkara yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Jadi kapan dia dicintai dan diridhai oleh Allah, apakah itu berupa ucapan maupun perbuatan, zahir maupun batin, maka dia disebut sebagai ibadah. Disebut sebagai ibadah. Tawakal ini adalah bentuk dari ketergantungan hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, maka dia adalah amalan hati. Amalan hati. Dia perkara yang batin. Dan dia disebut sebagai ibadah. Iya. Sini penulis untuk menerangkan bahwa tawakal adalah ibadah, beliau terangkan dua dalil. Dalil yang pertama, wa 'alallahi fatawakkalu, hanya kepada Allah kalian bertawakal. Ini perintah ya, sebagaimana yang saya katakan tadi, bahwa perintah Allah terhadap sesuatu itu menunjukkan bahwa Allah cinta kepada sesuatu itu. Kemudian dikatakan di akhir ayat yang pertama, in kuntum mu'minin, kalau kalian benar-benar beriman. Disebut bahwa tawakal, siapa yang bertawakal kepada Allah, maka itu adalah dari keimanan. Maka ini jelas sekali menunjukkan bahwa tawakal adalah sebuah ibadah. Dan ayat yang kedua, wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, dialah Allah yang akan mencukupinya. Sini diterangkan keutamaan yang bertawakal. Siapa yang bertawakal, maka Allah yang akan mencukupinya. Ini menunjukkan bahwa tawakal adalah ibadah. Iya, adalah ibadah. Karena itu Allah Subhanahu wa taala akan mencukupi siapa saja dari hambanya yang bertawakal kepada-Nya. Baik, tawakal itu apa? Tawakal itu kejujuran seorang hamba di dalam menyerahkan segala urusannya dan di dalam bersandar bergantung kepada Allah. Dia tampakkan kelemahannya dan dia berserah diri kepada Allah. Itu yang disebut tawakal. Jadi kapan dia serahkan segala urusannya kepada Allah? Dia bergantung penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tampakkan kelemahannya dan dia berserah diri kepada Allah, maka itulah yang disebut sebagai apa? Sebagai tawakal. Iya. Dan tawakal ini hakikatnya terkait pada tiga perkara. Hakikatnya terkait pada tiga perkara. Yang pertama, ketergantungan hati kepada Allah. Seorang yang bertawakal, hatinya harus selalu tergantung, terikat kepada Allah. Diserahkan segala urusannya kepada Allah. Kemudian yang kedua dari tawakal adalah dia mengambil sebab, menjalani asbab. Iya. Kemudian yang ketiga dari tawakal, dia tidak boleh bersandar kepada sebab tersebut. Tidak boleh bersandar kepada sebab tersebut. Iya. Bahkan kalau Allah menakdirkan untuknya meraih apa yang dia cari, maka dia sandarkan nikmat itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Contoh orang yang bertawakal. Seorang yang menderita penyakit, seorang yang sakit, bagaimana cara bertawakal yang benar? Cara bertawakal yang benar adalah dia serahkan urusan penyakitnya kepada Allah. Hatinya bergantung dalam kesembuhannya kepada siapa? Kepada Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dia mengambil sebab kesembuhan. Dia mengambil apa? Sebab kesembuhan. Ya, dia berobatkah, minum obat, ya, dan selainnya dari sebab-sebab kesembuhan. Iya. Kemudian yang ketiga dari tawakal, kalau dia misalnya sudah sembuh, maka nikmat itu hanya disandarkan kepada Allah. Dia mengatakan bahwa saya sembuh semata karena karunia dari Allah. Tidak dia singgung lagi kepada sebab, oh ini karena obat ini, obat itu. Jelas ya? Jadi sebab dia tidak bersandar kepadanya, tapi dia bersandar penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu bukan dari tawakal. Iya. Bukan dari tawakal orang yang tidak mengambil sebab. Ya, disebut dalam sebagian riwayat ya, mungkin haditsnya ada kelemahan. Ya. Tapi maknanya bagus untuk diberi percontohan. Jadi ada orang yang masuk ke masjid, dia sebelum masuk dia biarkan kendaraannya, dia turun dari untanya, kemudian dia lepaskan begitu saja. Maka ia ditegur oleh Nabi, ikatlah unta kamu itu. Katanya, saya bertawakal kepada Allah. Iya. Maka kata Nabi, ikat dulu untamu. Kalau kamu sudah ikat, baru kamu bertawakal. Jelas ya? Jadi ambil sebab dulu, ikat dulu. Ya, langsung dia lepas. Kemudian dia katakan apa? Bertawakal. Iya. Dan mengambil sebab ini, ya, ini suatu hal yang saya kira perkara dimaklumi secara akal. Nah, mungkin ada orang yang selamat dari tabrakan mobil. Ya. Dia berkata, "Oh, saya bertawakal saya." Dia berjalan di arah mobil itu apa? Berlalu. Dia harusnya berjalan di pinggir atau berjalan di jalur yang telah ditentukan. Iya. Tapi kalau dia berjalan melawan arus mobil, kemudian dia berkata, "Saya bertawakal, tidak ditabrak mobil." Ini cocok atau tidak? Ini tidak mungkin ya, bertentangan dengan akal. Iya. Karena itu Nabi Nuh alaihi salam ketika akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau dan kaumnya akan diselamatkan oleh Allah, disuruh membuat apa? Suruh membuat perahu sebab supaya dia selamat. Padahal Allah Maha mampu menyelamatkan Nabi Nuh tanpa perahu. Tapi itulah dalam kehidupan ditentukan oleh Allah seperti itu. Iya. Maryam ketika dalam keadaan akan melahirkan, ya, diperintah untuk melahirkan di bawah pohon kurma. Dan diperintah kalau dia ingin dari buah kurma itu, dia cuma menggerakkan rantingnya saja. Dimaklumi pokok kurma ini, ya, digerakkan rantingnya pun tidak jatuh pohonnya itu, tidak jatuh apa namanya buahnya. Tapi diperintah untuk mengambil apa? Mengambil sebab. Iya, mengambil sebab. Jelas ya? Dan Allah Maha mampu, makanya itu turun langsung di depannya. Tapi demikianlah itu ketentuan dari Allah di dalam kehidupan ini. Maka mengambil sebab itu adalah perkara yang merupakan bagian dari tawakal. Bagian dari apa? Bagian dari tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tawakal ini dia dari amalan hati. Ya, tawakal dari ibadah hati. Ya. Tawakal adalah dari ibadah hati. Karena itu siapa yang bersandar kepada selain Allah Subhanahu wa taala pada hal-hal yang tidak ada yang mampu melakukannya kecuali Allah, maka itu dihitung sebagai apa? Dihitung sebagai syirik akbar. Iya. Sebagai syirik akbar. Apakah ada dari tawakal yang masuk ke dalam syirik asghar? Nah, ini ada dua pendapat di kalangan ulama. Sebagiannya mengatakan dia adalah murni amalan hati. Iya. Jadi memalingkannya kepada selain Allah itu hukumnya cuma satu, hanya syirik akbar saja. Dan sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa kalau dia bersandar kepada orang yang hidup yang hadir pada suatu urusan dan orang itu mampu, tapi dia bersandar bertawakal kepadanya, maka ini dihitung sebagai syirik asghar. Dihitung sebagai apa? Syirik asghar. Iya. Baik. Ala kulli hal, bahwa ini adalah pembahasan-pembahasan yang berkaitan bahwa tawakal itu adalah sebuah ibadah. Tidak boleh dipalingkan, tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, dan sebenarnya pembahasan tentang tawakal pembahasan yang sangat banyak. Sebab ini ibadah yang sangat indah, ibadah yang sangat agung. Banyak kebaikannya untuk seorang hamba. Iya. Dan perkara yang menarik untuk dibahas. Cuman kita di pembahasan ini poin penekanan yang ingin kita tekankan, penulis menegaskan bahwa tawakal adalah apa? Tawakal adalah ibadah. Dan kaidah dalam ibadah, memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, hukumnya adalah apa? Hukumnya adalah syirik akbar. Iya. Kemudian berikutnya kata penulis, wa dalilur raghabati war rahbati. Iya. Wa dalilu ar-raghba wal rahba wal khusyu'i qauluhu ta'ala innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Iya. Dalil tentang raghbah dan rahbah. Raghbah itu mengharap juga. Kalau diartikan dalam bahasa Indonesia juga bermakna apa? Bermakna mengharap. Iya. Kalau begitu apa bedanya raghbah dengan raja? Raja itu ketamakan. Harapan, dia tamak untuk mendapatkannya, itu raja. Tapi kalau raghbah itu harapan disertai dengan amalan. Disertai dengan apa? Dengan amalan. Nah, jadi seorang hamba dia sangat berharap masuk ke dalam sorga, sangat berharap masuk ke dalam sorga, ini disebut apa? Disebut roja. Jadi seorang hamba sangat berharap mau masuk sorga, itu disebut apa? Roja. Tapi kalau seorang hamba mencari sorga dengan beramal salih, maka ini disebut apa? Disebut raghbah. Ya, disebut raghbah. Baik. Jadi tampak dari sini bahwa setiap raghbah itu terhitung raja. Tapi tidak setiap raja terhitung apa? Terhitung raghbah. Iya. Baik. Jadi raja sekali lagi dia adalah ketamakan. Harapan murni. Iya. Kalau raghbah itu harapan disertai dengan dia mencari. Dia mencarinya. Baik, itu raghbah. Kemudian yang kedua warahbah. Iya. Ar-rahbah ini bermakna takut. Rasa takut. Iya. Apa bedanya dengan al-khauf yang sudah berlalu? Khauf juga apa? Rasa takut. Ya, perbedaannya sama. Khauf itu rasa takutnya. Iya. Semata dia takut. Dia takut masuk dalam neraka. Itu khauf namanya. Tapi kalau rasa takutnya ini disertai dengan amalan supaya dia menghindar dari apa yang dia takuti, maka ini disebut apa? Disebut rahbah. Iya. Disebut rahbah. Jadi dia melakukan amalan-amalan yang dengannya dia lari meninggalkan apa yang dia takuti, maka itu disebut rahbah. Iya. Jadi mirip ya antara perbedaan raghbah dengan raja, ya sama dengan rahbah dan khauf, ini perbedaannya seperti itu. Yang membedakannya di dalam masalah ketakutan, ya al-khauf adalah takut. Iya. Dia lari darinya. Tapi kalau ar-rahbah ini takut disertai dengan apa? Disertai dengan amalan yang menyebabkan dia lari dari apa yang dia takuti. Baik. Jadi ini perbedaan antara raghbah dan rahbah. Dan dari sini bisa dipahami bahwa ar-raghbah dan ar-rahbah ini itu pasti dibangun di atas kesabaran. Sebab seorang yang berharap selalu dia beramal, dia pasti akan bersabar, terus beramal. Iya. Demikian pula orang yang rahbah, dia takut dari api neraka. Dia beramal dengan amalan-amalan yang membuat dia lari menghindar dari api neraka tersebut. Nah. Baik, ini ar-raghbah dan ar-rahbah. Kemudian yang ketiga al-khusyu'. Iya. Khusyu' adalah merendah, menghinakan diri. Menghinakan diri di depan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Itu khusyuk namanya. Jadi tatkala dia merendah, menghinakan dirinya di depan keagungan Allah, maka dia disebut sebagai orang yang khusyuk. Dan orang yang khusyuk ini, ya, kehusyukan itu ada di dalam hati dan ada pada anggota tubuh. Ada di dalam hati dan ada dalam apa? Anggota tubuh. Iya. Jelas ya? Itu khusyuk. Jadi orang yang khusyuk itu dasar pijakannya adalah ketenangan dan tumaknina di dalam hatinya. Dan itu berpengaruh pada anggota tubuhnya. Berpengaruh pada anggota tubuhnya. Jadi kalau hatinya khusyuk, kelihatan anggota tubuhnya apa? Anggota tubuhnya juga khusyuk. Iya. Karena itu kata Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, khusyuk itu tempatnya di dalam hati. Hanya saja buah dari khusyuk berpengaruh pada anggota tubuh. Berpengaruh pada anggota tubuh. Iya. Dan khusyuk ini dari ibadah yang sangat agung. Nah, ini tiga ibadah, raghbah, warahbah, wal khusyuk. Ini tiga ibadah yang merupakan sifat ibadah para nabi dan para rasul. Iya. Inilah dalil yang dibawakan oleh penulis di sini. Innahum kanu yusari'una fil khairat. Sesungguhnya mereka ini bersegera di dalam kebaikan. Mereka ini siapa? Ini ayat, iya, adalah penjelasan di surah Al-Anbiya. Jadi sebutkan Nabi Muhammad, orang-orang salih, para malaikat. Kemudian disebutkan para nabi, disebut mulai dari Nabi Musa, Nabi Harun, disebut kisah Nabi Ibrahim. Setelah itu di dalam surah disebut kisah apa? Anak-anak Nabi Ibrahim disinggung, ada Nabi Lut, disebut juga Nabi Nuh, dan disebut Nabi Sulaiman, Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Kemudian disebut Nabi Ayyub, disebut lagi tiga nama nabi yang lainnya. Kemudian disebut Nabi Yunus, disebut Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Ya. Setelah itu dikatakan di dalam ayat ulaika apa, innahum kanu yusari'una fil khairat. Sungguhnya mereka, nah itu para nabi yang sudah berlalu dan orang-orang saleh yang sudah disebutkan. Sungguhnya mereka kanu yusari'una fil khairat. Mereka adalah orang yang bersegera di dalam kebaikan. Wa yad'unana, dan mereka beribadah kepada kami, raghaban, dengan penuh raghbah, harapan, warahaban, dan penuh rahbah, rasa takut. Wa kanu lana khashiin, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk terhadap kami. Iya. Maka ayat ini menunjukkan bahwa ini tiga jenis ibadah yang sangat agung. Tiga jenis ibadah yang sangat agung merupakan ibadah para nabi dan para rasul. Karena itu derajat raghbah dan rahbah itu lebih tinggi daripada derajat apa? Al-khauf dan raja. Iya. Lebih tinggi dari derajat al-khauf dan ar-raja. Baik. Maka inilah ibadah-ibadah. Jadi ini tiga jenis ibadah sama dengan ibadah yang lainnya. Siapa yang memalingkannya kepada selain Allah, maka dihitung sebagai apa? Hah? Sebagai syirik akbar. Baik. Kemudian ibadah yang lainnya yaitu al-khasyyah. Kata penulis, wa dalilul khasyyati qauluhu ta'ala, fala takhshawhum wakhshawni. Dan dalil tentang khasyyah, dalil tentang rasa takut adalah firman Allah Ta'ala, fala takhshawhum, jangan kamu takut kepada mereka, wakhshawni, dan takutlah kalian hanya kepada-Ku. Iya. Khasyyah juga bermakna takut. Juga bermakna apa? Takut. Tapi perhatikan ya, ini tiga kalimat sudah. Khauf, rahba, dan apa? Khasyah. Tadi ar-rahba perbedaannya, dia juga takut tapi disertai dengan amalan, membuat dia lari dari apa yang dia takuti. Tapi kalau khasyah, dia adalah rasa takut disertai terhadap pengetahuan hamba kepada Allah. Ya. Dia mengetahui apa yang dia takuti, punya ilmu tentang apa yang dia takuti sehingga dia takut. Itu namanya khasyah. Nah, ini derajat lebih tinggi Karena itu para ulama disifatkan dengan khasyah. Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang khasyah kepada Allah, yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah para ulama. Jelas ya? Karena para ulama takut kepada Allah, mereka mengenal kebesaran dan keagungan Allah. Iya. Dan inilah sifat khasyah. Sifat khasyah. Maka khasyah adalah ibadah yang agung. Allah perintah pala takhsyauhum, jangan kalian takut kepada mereka. Wakhsyauni, tapi takutlah kalian kepadaku saja. Iya. Menunjukkan bahwa khasyah itu adalah ibadah khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Iya. Hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini al-khauf, ar-rahba, al-khasyah memiliki mana-mana yang mirip dan semuanya mengandung ya penjelasan bahwa tingkat rasa takut kepada Allah itu berjenjang-jenjang. Subhanallah. Rasa takut kepada Allah tingkatannya apa? Berjenjang-jenjang. Iya. Maka di seluruh rasa takut ini ada kebaikan bagi hamba. Sebab takut kepada Allah disebutkan di dalam Al-Qur'an, "Waliman khafa maqama rabbih jannatan." Bagi siapa yang takut kepada kedudukan Rabb-nya, maka dia akan mendapat dua surga. Akan mendapatkan dua surga. Dan dalil-dalil tentang indahnya rasa takut kepada Allah, kebaikannya bagi seorang hamba, ini sangat banyak sekali. Iya. Baik, selesai pembahasan tentang apa? Al-khasyah. Kemudian pembahasan berikutnya tentang al-inabah. Kata beliau, dalilul inabah qauluhu ta'ala wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Dan dalil bahwa inabah adalah ibadah adalah firman Allah Ta'ala, berinabahlah kalian kepada Rabb kalian dan berserah dirilah kepadanya. Dan berserah dirilah kepadanya. Iya. Baik, inabah. Inabah itu artinya dia rujuk kepada Allah, kembali kepada Allah. Iya. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana hatinya itu betul-betul beriktikaf hanya kepada Allah, kembali kepada Allah. Sama dengan orang yang iktikaf di masjid, dia masuk dalam masjid, badannya betul-betul di masjid, tidak boleh keluar sama sekali. Ya, sama dengan orang yang berinabah. Iya. Berinabah, dia betul-betul hatinya ya, dia fokuskan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hatinya ini selalu berinabah kembali kepadanya dalam keadaan mencintai Allah, berzikir kepada Allah dengan membesarkan dan mengagungkannya. Iya. Dan anggota tubuhnya dia makmurkan dengan ketaatan, dengan mengikhlaskan ibadah kepada Allah dan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Inaba ada makna taubat di dalamnya. Sebab taubat kembali kepada Allah. Tapi inaba cakupannya lebih luas dari taubat. Lebih luas dan lebih tinggi daripada apa? Daripada taubat. Iya. Karena taubat itu adalah dia meninggalkan dosa, bersungguh-sungguh tidak akan mengulangi dan dia kembali kepada Allah, itu taubat namanya. Dan inabah lebih daripada itu. Inabah lebih daripada itu. Iya. Baik. Maka inabah adalah ibadah. Ibadah yang agung. Dan ini sifat ibadah para nabi dan para rasul. Sebagaimana disebut dalam banyak ayat. Iya. Karena itu disebut di sini, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah, berinabalah kalian kepada Rabb kalian dan berserah dirilah kepadanya. Baik, selesai pembahasan tentang inabah, bahwa inabah adalah ibadah. Kemudian pembahasan berikutnya tentang isti'anah, memohon pertolongan. Al-isti'anah artinya talabul awun, meminta pertolongan. Iya. Apa dalil bahwa isti'anah adalah ibadah? Kata beliau, wa dalilul isti'anati qauluhu ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dalil isti'anah bahwa isti'an adalah ibadah adalah firman Allah Ta'ala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamulah ya Allah kami beribadah dan kepadamulah kami memohon pertolongan. Iya. Kepadamulah kami memohon pertolongan. Maka isti'anah ini memohon pertolongan kepada Allah. Iya. Terdapat di dalamnya dia percaya penuh kepada Allah, bersandar kepadanya dengan penuh perendahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Karena itu kata Ibnu Al-Qayyim, isti'anah mengandung tiga perkara. Yang pertama, kesempurnaan dia merendahkan dirinya. Kemudian yang kedua, dia sangat percaya kepada Allah. Kemudian yang ketiga, dia bergantung kepadanya. Itu isti'anah namanya. Iya. Dan isti'anah ini dari ibadah yang agung sebagaimana yang telah disebutkan. Bahkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepadamulah ya Allah kami beribadah dan kepadamulah kami mohon pertolongan. Ini ayat dikatakan oleh para ulama perputaran seluruh ayat-ayat Al-Qur'an. Perputaran apa? Seluruh ayat-ayat Al-Qur'an. Sebab surah Al-Fatihah adalah umul kitab, pokok Al-Qur'an. Dan seluruh dari kandungan surah Al-Fatihah kembali kepada ayat ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya. Dan ini penjabarannya memang sangat luas sekali. Sampai Ibnu Al-Qayyim menulis 3 jilid khusus untuk menerangkan jenjang-jenjang ibadah yang terkandung di dalam ayat ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini menunjukkan bahwa kandungan yang sangat luas sekali. Baik. Jadi ini isti'anah, dia adalah ibadah. Dan ibadah tidak boleh diserahkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata penulis, wa fil hadits idza sta'anta fasta'in billah. Dan di dalam hadits, apabila engkau meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Iya. Memohon pertolongan pada perkara-perkara yang tidak ada yang mampu melakukannya kecuali Allah, itu adalah kewajiban setiap muslim dan muslimah, hanya diserahkan kepada Allah. Kapan diserahkan kepada selain Allah, maka itu dihitung sebagai apa? Syirik akbar. Iya. Kalau misalnya ada yang memohon pertolongan kepada orang-orang yang sudah mati. Orang-orang yang sudah mati. Ini dihitung apa? Hah? Dihitung syirik akbar. Kalau misalnya ada orang yang memohon pertolongan dengan orang yang masih hidup, tapi yang hidup ini tidak ada di depannya, jauh di sana. Hah? Ini dihitung kesyirik akbar. Jelas ya? Atau dia memohon pertolongan kepada orang hidup hadir, tapi perkara yang dia tidak mampu melakukannya. Iya. Orang hidup hadir, ya, tolong saya supaya saya dihidupkan. Hah? Mampukah orang ini menghidupkan anak? Tidak mampu, maka isti'anah dalam hal yang seperti ini dihitung apa? Syirik akbar. Karena itu memohon pertolongan kepada selain Allah itu hanya boleh apabila selain Allah ini dia ada, hadir, dan perkara yang apa? Dia mampu. Perkara yang dia mampu. Iya. Ya, kalau dia hadir, dia sanggup melakukannya, iya. Ada dia saling tolong menolong, maka itu adalah perkara yang bagus. Tolong menolong di atas kebaikan dan apa? Ketakwaan. Iya. Baik, jadi harus dipahami apa yang disebut dengan isti'anah yang ibadah. Jadi memohon pertolongan pada hal yang tidak ada yang mampu terhadapnya kecuali Allah. Ya. Kapan dipalingkan kepada selain Allah, maka itu dihitung sebagai apa? Syirik akbar. Kemudian berikutnya adalah al-isti'adah. Kata beliau, wa dalilul isti'adati qauluhu ta'ala, qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Ya. Dalil isti'adah ada 2 ayat disebut. Ayat yang pertama, qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, saya berlindung kepada Allah, Rabbul Falaq. Iya. Berlindung kepada Allah, Rabbul Falaq. Al-Falaq ini waktu subuh. Iya. Jadi ketika dikatakan a'udzu billah, a'udzu bi rabbil falaq, saya berlindung kepada Rabbul Falaq. Iya. Nabi Muhammad diperintah untuk berlindung kepada Rabbul Falaq. Maka ini menunjukkan bahwa isti'adah itu khusus hanya dengan menyebut nama Allah. Dia adalah ibadah, dan ibadah hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ayat qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah, saya berlindung kepada Rabb manusia, atau dengan Rabb manusia. Iya. Baik. Ini dalil-dalil yang menunjukkan tentang isti'adah. Ya, maka tidak diperbolehkan seorang hamba memohon isti'adah, memohon perlindungan, ya, memohon perlindungan dari kejelekan, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Baik. Ini yang disebut dengan apa? Isti'adah. Dan isti'adah ini dia perlindungan, permohonan perlindungan dari kejelekan. Ya, dari hal yang dia tidak senangi. Nah, itu namanya isti'adah. Kemudian berikutnya adalah al-istighatsah. Iya, istighatsah artinya permohonan bantuan. Iya, talabul ghaus. Jadi dia minta bantuan, minta dihindarkan dari kesempitan dan bahaya yang menimpanya. Nah, itu disebut istighatsah. Jelas ya? Jadi kalau ada orang yang sedang kekurangan hujan, atau ada seorang sedang dalam bahaya, kemudian dia minta bantuan, maka itu disebut istighatsah. Disebut apa? Istighatsah. Baik. Istighatsah adalah ibadah. Apa dalilnya bahwa istighatsah adalah ibadah? Kata penulis, wa dalilul istighatsati qauluhu ta'ala ittastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum. Dalil bahwa istighatsah adalah ibadah adalah firman Allah Ta'ala, apabila kalian beristighatsah kepada Rabb kalian, maka Rabb kalian akan mengabulkan permintaan kalian. Iya, Allah akan mengabulkan permintaan kalian. Maka ini menunjukkan bahwa istighatsah adalah ibadah yang merupakan kehususan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Dan istighatsah ya terkandung di dalamnya, ya, seorang hamba itu menganggap dirinya fakir kepada Allah. Dia yakini bahwa dialah Allah satu-satunya yang mencukupinya, satu-satunya yang mencukupinya dan menghindarkannya dari kesempitan dan bahaya yang menimpanya. Ya, maka ini yang disebut dengan istighatsah. Karena itu siapa yang beristighatsah kepada patung-patung, kepada orang yang mati, kepada orang yang tidak hadir, maka ini dihitung sebagai apa? Dihitung sebagai syirik akbar. Iya. Dan ini subhanallah, istighatsah ini ya, sering kita saksikan ya. Ada orang bikin acara-acara istighatsah. Ya. Istighatsahnya disebut semua. Di dalamnya orang-orang yang sudah mati. Iya. Maka ini bentuk istighatsah kepada selain Allah. Ingat, istighatsah ya, tidak diperbolehkan kecuali hanya kepada Allah. Kecuali kalau istighatsah itu ya, sifatnya kepada orang yang hadir, hidup, dan dia mampu melakukannya, maka ini tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Seperti Nabi Musa alaihissalam ya, dikatakan di dalam ayat fastaghatsahu alladhi min syi'atihi. Maka orang yang merupakan dari Bani Israel meminta istighatsah kepada siapa? Nabi Musa. Nah, ini dalam hal yang dia mampu. Nabi Musa mampu melakukannya. Beliau ada, hadir, hidup, dalam keadaan mampu melakukannya. Maka istighatsah seperti ini tidak ada masalah. Adapun istighatsah dia meminta hajatnya kepada orang yang tidak mampu, ya. Ada sebagian orang naudzubillah tertimpa musibah, ya, rumahnya kebakaran, dia berdoa kepada apa? Kepada habib-habibnya yang berada di mana? Di Jakarta sana. Ya. Nah, ini dari perkara kenyataan kita saksikan. Ya. Saya ingat dulu di apa di musim haji tahun 98. Ya. Nah, itu awal kali saya haji. Saya datang dari Yaman. Hajinya, maka karena saya keluarga negaranya Indonesia, ya, saya digabungkan bersama jemaah haji Indonesia. Ya. Kebetulan jemaah haji ini dari wilayah Kalimantan. Ya. Di tengah jalan, mobilnya rusak, terbakar mungkin mesinnya karena keluar asap di belakang. Ya. Akhirnya harus ganti mobil. Ya. Pada kesempatan itu ada anak muda pakai sorban, ya, pegang tasbih, mulutnya kumat kamit terus. Ya, saya pikir lagi berzikir. Ya. Tapi begitu di suatu kesempatan saya dekat dengannya, enggak tahu karena waktu itu dia bertanya kepada saya atau mungkin ada apa, yang jelas saya di dekatnya, terdengar suara kumat kamitnya. Dia menyebut, "Ya Habib Fulan, Ya Habib Fulan," Habib-Habib yang disebut. Subhanallah. Saya pikir dia menyebut nama Allah atau berzikir. Ternyata ini sedang membaca apa? Menyebut nama-nama Habib-Habibnya. Ya, perhatikan ya, ini di kondisi genting. Ya, dia sebut Habib-Habibnya. Ya. Ada nama-nama, mungkin nama-nama itu, ya, saya anggap orang-orang masih hidup mungkin. Tapi berada di negeri dia di sana. Ya. Berada di Indonesia, orang-orangnya tidak ada di situ. Maka perhatikan ya, dari bentuk kesyirikan di tengah manusia. Iya. Dianggap perkara yang biasa. Dianggap perkara yang lumrah. Padahal ini adalah apa? Bentuk dari kesyirikan. Sebab istighatha adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh diserahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi istighatha, memohon perlindungan dari hal yang jelek pada perkara yang tidak ada yang mampu kecuali Allah. Maka memalingkannya kepada selain Allah itu hukumnya adalah apa? Hukumnya adalah syirik akbar. Berikutnya adalah pembahasan tentang menyembelih. Ya, menyembelih juga adalah ibadah. Kata penulis, wa dalilul dzabh qauluhu ta'ala qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah, sungguhnya salatku, wa nusuki, dan sembelihanku. Nusuk di sini ditafsirkan oleh kebanyakan ahli tafsir sebagai sembelihan. Iya. Walaupun dari penafsiran sebagian ulama ada yang menafsirkan sebagai ibadah. Ya, tapi penafsiran dengan sembelihan ini lebih masyhur. Karena itu dibawakan oleh penulis di sini sebagai dalil. Katakanlah, sungguhnya salatku dan nusukku, sembelihanku, wa mahyaya wa mati, hidup dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Rabb semesta alam. La syarika lahu, tidak ada syarikat baginya. Wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Demikian saya diperintah dan saya adalah orang yang paling pertama berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka ini menunjukkan bahwa menyembelih itu adalah dari ibadah. Ya, dan penyembelihan yang bersifat terdapat pengagungan di dalamnya terhadap siapa yang disembelihkan untuknya. Iya. Penyembelihan disebabkan dia takut kepadanya, diharapkan pahalanya. Ini adalah ibadah khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka menyembelih seperti ini tidak boleh dilakukan kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena itu siapa yang menyembelih untuk berhala atau dia menyembelih untuk kuburan karena mengagungkan kuburan itu, takut kepada penghuni kubur atau dia mengharapkan syafaat dari penghuni kubur, iya. Maka ini dihitung sebagai apa? Sebagai bentuk dari syirik akbar. Iya. Karena itu hati-hati dari hal yang seperti ini. Ini dari musibah yang menimpa banyak manusia. Subhanallah, kita melihat banyak dari kaum muslimin mendatangi kuburan-kuburan, ya, melakukan penyembelihan di dalamnya, doa berbagai ibadah, ya, seakan-akan seluruh hal tersebut dia berikan kepada Allah, padahal itu adalah perbuatan apa? Perbuatan kesyirikan. Baik, selesai sudah tentang ad-dabah, pembahasan dalilnya dari Al-Quran, dan penulis di sini membawakan dalil dari hadis. Kata beliau, "Wamina sunnati la'ana Allahu man dabaha li ghairillah." Dan dari sunnah adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah melaknat siapa yang menyembelih untuk selain Allah. Jadi penyebutan bahwa Allah melaknat siapa yang menyembelih untuk selain Allah, ini menegaskan bahwa sembelihan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Siapa yang menyembelih untuk selain Allah, maka dia mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian ibadah yang terakhir yang disebut oleh penulis di sini, ini contoh-contoh aja ya, yang beliau terangkan dalil-dalilnya, adalah pembahasan tentang nadar. Nadar itu adalah seorang mewajibkan pada dirinya hal yang tidak wajib di dalam dasar syariat. Jadi perkara secara hukum syar'i asalnya tidak wajib, tapi dia wajibkan terhadap dirinya. Iya. Misalnya sholat sunnah tidak wajib. Ya, misalnya itikaf, itikaf sunnah. Ya, tapi dia bernadar. Ya. Dia bernadar bahwa saya bernadar akan itikaf 10 hari. Dia wajibkan itikaf untuk dirinya. Maka ini disebut apa? Disebut nadar. Iya. Nadar adalah ibadah. Karena itu penulis terangkan dalilnya. Kata beliau, dalilun nadri qauluhu ta'ala yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Dan dalil tentang nadar adalah firman Allah Ta'ala, mereka menyempurnakan nadar itu dan mereka takut kepada suatu hari yang kejelekannya adalah mustatira, kejelekan yang merata. Iya, maksudnya pada hari kiamat ya, hari di mana di hari itu kengeriannya merata, meliputi semuanya, meliputi semuanya kecuali siapa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam hadis dikatakan mereka menunaikan nadar, dipuji orang yang menunaikan nadar ini, menunjukkan bahwa menunaikan nadar itu adalah apa? Adalah ibadah. Maka nadar, tatkala nadar adalah ibadah, maka sebuah ibadah tidak diperbolehkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nadar itu ada dua macam. Ada nadar dengan meminta balasan dan ada nadar tanpa meminta balasan. Iya. Kalau dia nadarnya tanpa meminta balasan, maka ini adalah suatu ibadah yang agung. Iya. Dia bernadar akan beritikaf di masjid satu hari. Iya. Tidak ada balasan yang dia minta sama sekali. Maka nadar yang seperti ini dihitung sebagai apa? Sebagai ibadah yang agung. Ada nadar jenis yang kedua, nadar dia minta balasan. Nah, ini yang biasanya kita kenal ya. Kadang ada orang bernadar, kalau saya berhasil begini, maka saya puasa 3 hari. Ya. Kalau saya berhasil naik haji, maka saya akan berpuasa 10 hari. Nah, ini nadar. Nadar semuanya dibangun di atas apa? Meminta balasan. Dan nadar yang jenis ini silam pendapat ulama tentang apa hukumnya, apakah dia boleh atau makruh atau haram. Iya. Yang jelas pendapat yang mengatakan haram itu pendapat kuat, dan pendapat yang mengatakan makruh itu pendapat yang dipegang oleh kebanyakan. Ya, sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama yustakhraju minal bakhil." Nadar itu hanya dikeluarkan dari orang yang bakhil saja. Dia nanti beribadah kalau dapat upah, dapat balasan. Maka ini orang apa ini? Orang yang bakhil. Jelas ya? Orang yang bakhil. Iya. Baik. Maka nadar secara umum adalah perkara yang ada silam pendapat di kalangan ulama. Tapi kalau dia sudah bernadar, konsekuensinya dia wajib memenuhi apa? Nadarnya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nadara liyuti Allah falyuti'hu." Siapa yang bernadar untuk taat kepada Allah, hendaknya dilaksanakan ketaatan itu. Dan siapa yang bernadar, "Wa man nadara liya'si Allah fala ya'sihi." Dan barang siapa yang bernadar untuk bermaksiat kepada Allah, jangan dia bermaksiat kepada Allah. Baik. Ya, secara umum bahwa nadar adalah ibadah. Kapan nadar ini diserahkan kepada selain Allah, maka itu hukumnya adalah apa? Syirik akbar. Jika dia bernadar datang kepada kuburan untuk meminta kepada penghuni kubur, ini hukumnya apa? Hah? Ini hukum syirik akbar. Dan inilah yang banyak kita lihat dari pengagungan-pengagungan kaum muslimin di kuburan. Iya. Dan subhanallah, kaum muslimin di masa ini, ya, pengagungan mereka terhadap kuburan adalah hal yang sangat menyedihkan sekali. Berbagai kesyirikan terjadi di dalamnya. Iya. Sampai kadang yang dikubur, dia tahu orang yang dikubur bukan orang soleh malah. Iya. Orang yang dikubur semasa dia hidup, dia tahu ini orang bejat. Seperti ada kuburan di Mesir sana, orang sebut dengan nama kuburan Sayyid Al-Badawi. Iya. Ini kisah-kisah tentang orang ini di masa hidupnya, kisah jelek. Tapi bersamaan dengan itu, luar biasa. Kuburan Al-Badawi ini, ya, itu seperti tempat tawaf. Ramai dikunjungi oleh manusia. Hah? Bahkan ada sebagian ulama yang menyebut, ya, sebuah kisah yang menunjukkan bagaimana kesyirikan terhadap apa namanya penghuni kubur. Jadi ada seorang naik, dia naik taksi, ya, dari sebuah wilayah di Mesir ke wilayah yang lain. Kalau saya nggak salah, dia menuju ke Kairo. Ya. Dia naik taksi. Begitu sampai di lampu merah, ada peminta-minta, meminta kepada penumpang taksi ini. Ya. Maka penumpang taksi berkata, "Saya tidak beri." Maka si peminta berkata, "Demi nama Al-Badawi, kamu beri saya." Ya. Kata penumpang taksi, "Kamu bersumpah lagi dengan nama Allah." Ya. "Demi Allah, saya tidak akan beri kamu." Ya. Tidak akan diberi. Sudah berjalan taksinya. Si penumpang tidak ada masalah, tapi yang menjadi masalah yang di depan, sopir taksi. Ya. Kelihatan dia ketakutan. Bawa taksi itu apa? Ketakutan. Ya. Ditanya kepada penumpang ini, tanya sama dia, "Kenapa kamu takut?" Katanya, "Kamu ini bahaya sekali. Ya. Tadi orang itu bersumpah dengan nama Badawi. Ini khawatir saya kena bencana di jalan." Ya. Perhatikan ya bagaimana kesyirikan tersebut. Ya. Dan ini bentuk khauf tadi ya. Khauf yang kemarin kita terangkan. Dan ini khauf sir namanya. Ini khauf yang merupakan kesyirikan. Waliyadzubillah. Maka oleh penumpang ini dinasihati, diterangkan kepadanya. "Oh iya, ya, tapi namanya sopir taksi, jalan aja dia." Ya. Begitu sampai di Kairo, alhamdulillah sampai dengan selamat, tidak ada apa-apa. Ya. Maka ini keadaan mau digunakan oleh si penumpang menasihati sopir taksi. Dia berkata kepada sopir taksi, "Bukankah tidak ada apa-apa? Sudah kamu lihat kan? Orang kalau bertawakal kepada Allah tidak ada masalah." Ya. Sopir taksinya menjawab apa? "Wah, ini memang karena asalnya Sayyid Badawi itu orangnya pemurah." Ya. Dia adalah orangnya apa? Pemurah. Na'udzubillah. Perhatikan bagaimana kesyirikan ini kalau sudah masuk di dalam hati, ya. Keadaannya kadang seperti itu. Tidak memakai akalnya, tidak memakai apa namanya? Perasaannya, sehingga sulit hidayah itu sampai ke dalam dirinya kecuali siapa yang Allah merahmatinya. Baik. Maka kesyirikan-kesyirikan yang seperti ini perkara yang banyak terjadi ya tengah umat. Maka di sini Syekh rahimahullah dari keindahan beliau menyusun bagaimana seorang hamba mengenal Allah, mengenal siapa Rabb-nya, dan bagaimana seorang hamba itu mengenal apa saja ibadah-ibadah kepada Allah itu. Ini menyingkap kepada kita semua dengan sangat jelas apa itu ibadah. Bahwa pengakuan seorang hamba mengatakan bahwa Allah adalah Rabb-nya, itu bukan sekadar dia mengatakan Allah yang mencipta, menghidupkan, memberi rezeki saya. Ya, tapi yang terpokok dia berkata Allah adalah Rabb-nya. Allah adalah Rabb-nya, itu maknanya adalah Allah yang dia ibadahi satu-satunya. Ibadah hanya dia berikan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Tidak ada syarikat di dalamnya, tidak ada syarikat baginya dalam ibadah tersebut. Baik, maka dengan ini selesai sudah. Syekh menerangkan landasan yang pertama, yaitu uraian bagaimana menjawab pertanyaan tentang apa? Tentang siapa Rabbmu? Ya, tentang siapa Rabb yang kamu ibadahi? Siapa Rabb yang engkau ibadahi? Saya banyak menggunakan kata Rabb ya. Sebab ini bahasa lebih apa? Lebih detail daripada kata Tuhan. Ya. Daripada kata Tuhan. Kata Tuhan ini bahasa Indonesia ya. Saya sendiri enggak tahu apa mana dan penggunaannya. Ya. Tapi dibahas diartikan Rabb dengan kata Tuhan. Dan saya sendiri sudah menerangkan bahwa kata Rabb itu bermakna yang mencipta, menghidupkan, mematikan, memberi rezeki, yang mengatur segala perkara. Dan kata Rabb juga bermakna dia satu-satunya yang berhak untuk apa? Diibadahi. Iya. Makanya dua makna pokok yang harus ditanamkan. Sebab kata Tuhan dalam bahasa Indonesia ini seakan-akan dia hanya berkaitan dengan masalah penciptaan, pemberi rezeki, dan seterusnya. Jelas ya? Baik. Iya. Jadi selesai sudah di sini pembahasan tentang landasan pokok yang pertama. Apabila dipahami oleh seorang dengan baik, maka insyaallah taala ini akan memberikan untuknya kebahagiaan dan kekuatan dia mampu menjawab pertanyaan yang pertama di dalam alam kubur. Ya, yang kedua, kata penulis wal aslu tsani, dasar yang kedua ma'rifatu dinil islami bil adillah, adalah mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Ini untuk menjawab pertanyaan yang kedua di alam kubur. Sebab di alam kubur ya, ditanyakan kepada setiap orang yang dikubur, madinuka, apa agamamu? Apa agamamu? Iya. Maka dia harus jawab, agamanya adalah agama Islam. Nah, tapi jawaban ini akan mampu dia ucapkan kalau dia tahu apa agamanya, apa itu Islam. Iya. Karena itu orang yang hanya dengar-dengar saja Islam itu begini, tapi dia tidak pelajari apa itu Islam, tidak mungkin dia bisa menjawab pertanyaan malaikat. Karena itu ketika dia ditanya oleh malaikat, dia hanya berkata apa? Haha la adiri sami'tun nasi yaquluna syai'an fakultuhu. Haha, saya tidak tahu. Saya hanya mendengar manusia mengucapkannya, maka saya juga ikut mengucapkannya. Tiap kali dia tidak mampu mengucapkannya, dia dipukul dengan apa? Palu yang gadah. Andai kata palu atau gadah ini dipukulkan ke Gunung Uhud, akan hancur Gunung Uhud itu berkeping-keping. Iya. Baik. Maka seorang harus mengetahui apa agamanya. Nah, inilah yang akan diterangkan oleh penulis di sini. Iya. Beliau hanya menerangkan kadar-kadar wajib yang dengannya seseorang dianggap dia sudah paham agamanya apa. Iya. Sama dengan mengenal Allah. Mengenal Allah luas sekali pembahasannya ya. Tapi penulis hanya menerangkan kadar wajib yang dengannya seorang itu sudah dianggap apa? Mengenal Rabb-nya. Mengenal siapa Allah. Iya. Baik, kata beliau al-aslu tsani, dasar pijakan yang kedua, ma'rifatu dinil islami bil adillah. Mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Ini perhatikan dalam mengenal agama, di dalam belajar itu dikenal dengan dalil. Sekali lagi dikenal dengan apa? Ya, dengan dalil. Jadi dia harus tahu dalilnya apa. Ya. Dan perlu saya tegaskan ya bahwa nah semua orang mampu menghafalkan dalil. Dan memang para ulama ketika mengatakan mengenal agama Islam dengan dalil-dalil, mereka tidak mengatakan mengenal agama Islam dan harus hafal dalil. Sebab tidak semua orang mampu apa? Menghafal dalil. Tapi yang dimaksudkan, dia mendengar tuntunan agama ini, dia dengarkan ada dalilnya. Jangan dia ikut-ikutan saja. Dikatakan A, ya, tidak ada keterangan, maka dia tidak langsung mengikuti. Harusnya ketika dikatakan sesuatu kepadanya, ya, dan tidak diterangkan apa dalilnya, maka dia tanya apa dalilnya. Iya. apa dalilnya. Maka ini adalah metode seorang penuntut ilmu di dalam belajar. Iya, metode seorang penuntut ilmu dalam belajar. Gurunya berucap apa saja, iya, menyampaikan tuntunan agama apa saja, tanyakan kepada guru itu apa dalilnya. Tanyakan kepada guru tersebut apa dalilnya. Ya, sebab setiap perkara agama pasti apa? Pasti ada dalilnya. Iya. Nah, inilah yang menentukan. Ya, guru ini benar guru yang bisa mengajar atau tidak. Iya. Ketika ditanya dalilnya apa, baru dia sebut dalil dari Al-Qur'an maupun dari hadis atau dari sisi-sisi pendalilan yang dimaklumi di kalangan ulama. Dari cara-cara pendalilan yang dimaklumi di kalangan ulama. Jelas ya? Baik. Karena itu terlihat ya pada orang-orang yang kadang ya memiliki retorika saja, pandai bicara saja. Ya. Kalau ditanya tentang dalil sudah diajukan masalah, ditanya apa dalilnya, kalang kabut dalam menjawabnya. Ya. Nah, ini memang karena dasarnya ya ilmu itu hanya dia dengar-dengar saja, tidak dia pegang dengan dalilnya. Baik, jadi kata penulis, ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Mengenal agama Islam dengan dalil. Pertama beliau terangkan apa itu Islam. Kata beliau, wa huwa al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Islam itu adalah berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya. Iya. Berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya. Itu yang pertama. Yang kedua, wal inqiyadu lahu bitta'ah, terikat ketaatan dengannya kepada Allah. Terikat kepada Allah dengan melaksanakan ketaatan. Kemudian yang ketiga dari keislaman adalah berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Ini baru Islam namanya. Iya. Jadi agama Islam yang dengannya seorang muslim dikatakan muslim kalau agamanya dia bangun di atas tiga perkara. Yang pertama, dia berserah diri hanya kepada Allah. Al-istislamu lillahi bitauhid. Dia berserah diri dengan cara memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Kemudian yang kedua dari keislaman, dia terikat ketaatan kepada Allah. Terikat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga dari keislaman, dia berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Ini tiga pokok dari keislaman. Tidak bisa terpisah. Siapa yang meninggalkan salah satu darinya, itu tidak dikatakan sebagai apa? Seorang muslim. Iya. Islam di sini diterangkan oleh penulis Islam dengan mana apa? Dengan mana umum. Iya. Ini perlu saya terangkan ya, bahwa Islam punya dua makna. Ada Islam dengan makna umum, ada Islam dengan makna apa? Dengan makna khusus. Islam yang diterangkan oleh penulis di sini Islam dengan makna apa? Makna umum. Adapun Islam dengan makna khusus itu akan datang nanti. Rukun-rukun Islam ada lima. Iya, kita akan bahas nanti. Demikian pula iman, iman itu punya dua makna. Ada iman dengan makna umum dan ada iman dengan makna apa? Makna khusus. Kalau iman dengan makna umumnya itu sama dengan Islam. Sama dengan apa? Sama dengan Islam. Iya. Tapi kalau iman dengan makna khususnya itu rukun iman yang enam yang akan nanti disebutkan oleh penulis. Baik, jadi saya detailkan dulu pembahasan tentang Islam. Jadi Islam adalah al-istislamu lillahi bitauhid. Berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya. Berserah diri, dia tunduk, merendah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya. Dalam mengakui segala jenis tauhid yang telah kita terangkan kemarin. Kemarin tauhid ada berapa? Ada tiga, ada tauhid rububiyah, yang kedua tauhid uluhiyah, yang ketiga tauhid asma wa sifat. Ini tiga jenis tauhid. Iya. Maka dia berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkan Allah semata. Tidak ada kesyirikan dia lakukan. Iya. Karena itu kalau dia masuk Islam dan dia masih menyembah kekuburan, iya, ini artinya perbuatannya membatalkan apa? Keislamannya. Iya. Islam itu harus dia berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya. Kemudian yang kedua, wal inqiyadu lahu bitta'ah, terikat ketaatan kepada Allah. Ya. Seorang yang masuk dalam Islam, ya. Seorang yang masuk di dalam Islam itu artinya dia terikat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terikat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Keislaman betul dia mengikat. Tapi ikatannya adalah ikatan kebahagiaan. Ikatan yang membuat hamba itu tunduk kepada Allah. Ikatan yang membuat hamba tersebut semakin cinta kepada Rabb-nya. Iya. Itu memang ikatan. Iya. Dan itulah kehidupan. Di hidup ini semua manusia terikat. Iya. Semua manusia di dalam kehidupan ini adalah budak. Tergantung siapa yang memperbudak dia. Dia menyerahkan dirinya sebagai budak siapa? Ya. Kalau dia bukan budak Allah, berarti dia adalah budak syaitan atau budak dirinya sendiri. Diperbudak oleh hawa nafsunya. Ya. Sisa pilih saja. Mau jadi budak siapa? Ingin jadi budak Allah, ada budak syaitan, atau budak hawa nafsunya? Ya, orang yang berakal tentunya dia memilih menjadi apa? Budak Allah Subhanahu wa taala, hamba Allah. Itulah keterikatan. Iya. Dia tunduk kepada Allah, terikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang menyebabkan dia dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dia terikat dengan ketaatan. Iya. Dia melaksanakan segala yang diperintah, meninggalkan segala yang dilarang. Sebagaimana firman Allah, qul atiullaha wa atiur rasul. Katakanlah taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma nahaitukum anhu fajtanibu, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Apa yang saya melarang kalian darinya, maka jauhilah hal tersebut. Dan apa yang saya perintah kalian dengannya, maka lakukanlah hal tersebut sesuai dengan kemampuan kalian. Ya. Baik. Jadi ini yang kedua dari Islam. Al-inqiyadu lahu bitta'ah. Terikat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan. Kemudian yang ketiga dari Islam, kata penulis, wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Berlepas diri dari kesyirikan dan apa? Pelaku kesyirikan. Iya. Dari simbol keislaman, seorang hamba berlepas diri dari kesyirikan tersebut. Dan berlepas diri dari orang-orang yang berbuat kesyirikan. Ini sudah diterangkan ya di awal pendahuluan kemarin. Salah satu dari dasar Islam yang wajib dipelajari adalah dia memberikan loyalitasnya hanya kepada Allah dan Rasulnya. Ya, dan dia benci kepada siapa yang membenci Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Baik. Maka inilah tiga jenis, tiga perkara dari keislaman yang wajib untuk diyakini. Dan inilah yang disuruhkan oleh para nabi dan para rasul. Karena agama para nabi dan agama para rasul adalah sama. Agama mereka adalah Islam. Inna dina inna Allahi al-Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah itu adalah agama apa? Agama Islam. Inilah agama para nabi dan para rasul. Seluruh nabi dan rasul berada di atas agama. Ya. Semuanya berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya, terikat dengan ketaatan, berlepas diri dari kesyirikan. Ya. Karena itu Nabi Ibrahim alaihissalam yang merupakan panduan dalam tauhid. Kebanyakan yang diambil dari Nabi Ibrahim di dalam Al-Quran adalah pernyataan beliau berlepas diri dari orang-orang yang beribadah pada selain Allah. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idh qala Ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdini." Dan ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada ayah dan kaumnya, sesungguhnya saya berlepas diri dari apa yang kalian ibadahi kecuali Allah yang menciptakanku. Baik, ini adalah dalil yang nanti insyaallah taala mungkin akan disebut oleh penulis rahimahullahu taala. Iya. Jadi inilah keislaman. Iya. Inilah keislaman yang merupakan agama para nabi dan para rasul. Iya. Agama para nabi dan para rasul. Nabi Ibrahim juga berkata, atau di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala perintah kepada rasulnya untuk menyampaikan, "Qul innani hadani rabbi ila siratin mustaqim, dinan qiyaman, millata ibrahima hanifa, wa ma kana minal musyrikin." Katakan wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya aku diberi hidayah oleh Allah menuju kepada siratin mustaqim, kepada jalan yang lurus, agama yang qiyaman, agama yang lurus, yang tegak di atas kebenaran, yaitu agama Nabi Ibrahim yang lurus. Dan Nabi Ibrahim sama sekali tidak tergolong kepada orang-orang yang berbuat kesyirikan. Maka inilah agama Islam. Iya. Dalam definisi yang disebut oleh penulis di sini, wa huwal istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'a wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Ya, sekali lagi, Islam itu ada berapa? Ada tiga hal. Yang pertama, berserah diri kepada Allah dengan apa? Mentauhidkannya. Yang kedua, terikat ketaatan kepada Allah. Kemudian yang ketiga, berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Kemudian penulis rahimahullah menerangkan, wa huwa thalathu maratib al-islam wal iman wal ihsan. Dan Islam itu ada tiga tingkatan. Dalam keislaman ada berapa tingkatan? Ada tiga. Yang pertama adalah al-Islam, tingkatan keislaman. Yang kedua wal-iman, tingkatan keimanan. Yang ketiga wal-ihsan, tingkatan apa? Ihsan. Iya. Baik. Jadi ini ada tiga tingkatan. Karena itu dari awal saya sudah terangkan bahwa Islam punya dua makna. Ada makna umum dan ada makna apa? Khusus. Islam dengan makna umumnya, dia mencakup tiga tingkatan. Tingkatan Islam, iman, dan apa? Ihsan. Islam yang kedua ini, yang di dalam, ini Islam dengan makna apa? Ini dengan makna khusus. Iya. Jadi kalau saya buat gambaran, saya akan menggaris, menggambar satu lingkaran apa? Besar. Lingkaran besar ini disebut lingkaran Islam semuanya. Jelas ya? Di dalam lingkaran Islam ini terdapat tiga lingkaran lagi. Lingkaran pertama adalah lingkaran apa? Islam. Dalam lingkaran Islam ini ada lagi lingkaran di dalamnya. Ini disebut lingkaran apa? Lingkaran iman. Dalam lingkaran iman ini ada lagi lingkaran dalamnya. Ini yang disebut lingkaran apa? Lingkaran ihsan. Jadi ihsan dia lingkaran yang paling khusus. Jelas ya? Yang paling khusus. Setiap orang yang berada di dalam derajat ihsan, berarti dia sudah mukmin, dia sudah apa? Sudah muslim, sudah Islam. Setiap orang yang berada di dalam derajat iman, dia pasti sudah apa? Sudah Islam. Tapi belum tentu dia masih di derajat apa? Derajat ihsan. Setiap orang yang berada di dalam derajat Islam, ya, ini belum tentu dia masuk di dalam derajat apa? Derajat iman dan derajat ihsan. Ya, karena itu kata penulis, Islam ada tiga derajat. Ada tiga derajat. Al-Islamu wal-Imanu wal-Ihsan. Baik, di sini beliau akan menerangkan setiap derajat ini. Beliau akan menerangkan setiap derajat. Yang pertama adalah derajat apa? Adalah derajat Islam. Setiap derajat ada rukunnya masing-masing. Islam ada rukunnya, iman ada rukunnya, dan ihsan ada apa? Ada rukunnya. Dan ini akan dibahas oleh penulis satu persatu. Beliau mulai dari rukun keislaman. Iya. Kata beliau rahimahullah, wa kullu martabatin laha arkan. Setiap tingkatan Islam, iman, dan ihsan ini, setiap tingkatan dari tiga ini mempunyai rukun-rukun. Farkanul Islami khamsatun. Rukun Islam ada lima. Beliau mulai dari apa? Penyebutan rukun Islam. Rukun Islam ada lima. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Yang pertama adalah syahadat la ilaha illallah dan Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Iya. Yang kedua wa iqamus shalah, menegakkan salat. Yang ketiga wa ita'uz zakat, mengeluarkan zakat. Yang keempat wa shaumu Ramadan, berpuasa Ramadan. Dan yang kelima haji, wa hajju baitillahil haram, haji ke Ka'bah, ke Baitullah al-Haram. Baik, ini lima rukun Islam. Yang paling pertamanya dua, syahadat. Terkandung di dalamnya mengikhlaskan agama hanya untuk Allah dan memurnikan mutaba'atul Rasul. Memurnikan mengikuti siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Rukun yang kedua dari rukun Islam adalah menegakkan salat. Ya, ingat ya, menegakkan salat kalimatnya. Bukan mengerjakan salat. Beda antara menegakkan dengan apa? Mengerjakan. Kalau menegakkan salat, salat itu dia lakukan pada waktunya. Dia tegakkan dengan rukun-rukunnya, kewajiban-kewajibannya dan sunnah-sunnahnya. Dia lakukan dengan khusyuk, nah itu baru menegakkan namanya. Kalau mengerjakan, kadang dia kerjakan sambilan saja. Ya. Kadang dianggap sebuah kewajiban saya harus dia lakukan. Tapi kalau dia tegakkan mana-mana ini, dia tegakkan di dalam jiwanya. Kemudian rukun yang ketiga, mengeluarkan zakat. Dikeluarkan harta, zakat dari harta yang diwajibkan terhadapnya. Dan yang keempat adalah berpuasa di bulan Ramadan, yaitu berpuasa ada satu bulan khusus, satu bulan penuh. Dia menahan diri dari makan, minum, hubungan suami istri, ya, dari hal-hal yang telah dimaklumi. Ya, dia menahan bermula dari terbitnya fajar subuh hingga terbenamnya matahari. Kemudian rukun Islam yang kelima adalah haji ke Ka'bah, ke Baitullahil Haram. Haji ini dengan ketentuan-ketentuan, dengan amalan-amalan yang telah dimaklumi. Ada ihram dari miqat, kemudian ada wukuf di Arafah, ya, kemudian ada mabit di Musdalifah, ada dia melempar jamarat, ya, kemudian ada ia melakukan tawaf ifadah, melakukan tawaf umrah, bercukur, kemudian melakukan tinggal di Mina, ya, kemudian melempar jamarat dan seterusnya, ya, dari amalan-amalan haji. Baik, jadi ini lima rukun Islam. Nah, sekarang penulis rahimahullah akan membawakan dalil-dalil. Ya, di sini beliau akan menguraikan dalil-dalil satu persatu untuk setiap dari rukun, lima rukun Islam ini. Kan lima rukun Islam disebut. Ya, rukun Islam ada berapa? Ada lima. Sekarang beliau akan membawakan dalil-dalil tentang lima rukun ini. Satu persatu beliau sebutkan dalilnya. Beliau mulai dari apa? Syahadat dahulu. Kata beliau, fadalilu syahadati qauluhu ta'ala, dalil syahadat la ilaha illallah Muhammad dan Rasulullah adalah firman Allah Ta'ala, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qist, la ilaha illahu al azizul hakim. Allah mempersaksikan bahwa dirinya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali dia. Demikian pula para malaikat dan orang-orang yang berilmu mempersaksikan. Mereka tegak dengan keadilan. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali dia. Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Nah, jadi ini dalil syahadat la ilaha illallah. Ya, dalil syahadat la ilaha illallah. Ya, bahwa la ilaha illallah, ya, Allah bersaksikan terhadap dirinya. Allah bersaksikan terhadap dirinya. Kemudian penulis menafsirkan apa makna la ilaha illallah. Sebab ini dari konsekuensi. Seorang yang mengatakan bahwa tidak yang berhak diibadahi kecuali Allah, maka dia harus tahu apa makna la ilaha illallah. Iya. Dan ini dari pembahasan yang sangat penting sekali. Banyak orang tidak memahaminya. Penulis terangkan apa makna la ilaha illallah. Kata beliau, wa ma'naha la ma'budu bihaqqin illallah. Mana la ilaha illallah? Artinya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Iya. Ini pemahaman yang sangat penting sekali untuk dipahami. Bahwa la ilaha illallah artinya tidak ada sesembahan yang hak kecuali siapa? Kecuali Allah. Iya. Oke, ini beda ya dengan penerjemahan banyak orang. Lain-lain ya Allah diartikan apa? Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Sebagiannya lagi lain-lain Allah tidak ada pencipta kecuali Allah. Ya. Ini penerjemahan yang kurang atau dianggap keliru. Sebab kalau terjemahan la ilaha illallah, tidak Tuhan kecuali Allah, tidak ada mencipta kecuali Allah, tidak ada pemberhenti kecuali Allah, itu mana la ilaha illallah? Maka harusnya tidak perlu ada permusuhan antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kaum musyrikin. Kenapa kaum musyrikin? Kalau dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, mereka menolak. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. وَيَقُولُونَ أَيْنَا تَتَارِكُمْ أَلِهَةِنَا مِشَعِرٍ مَجْرُونَ Abu Syarikin itu, orang-orang yang dikatakan kepada mereka, ucapkan la ilaha illallah, mereka bersama. Dan mereka berkata, apakah kami akan meninggalkan sembahan-sembahan kami? Karena ucapan seorang penyair, bilang, iya. Maka perhatikan ya, bahwa kalimat la ilaha illallah di kalangan kaum musyrikin dipahami maknanya. Ya. Mana la ilaha illallah itu artinya dia mereka harus meninggalkan segala yang mereka ibadahi. Segala sesembahan mereka selain daripada Allah harus ditinggalkan. Dan mereka wajib beribadah hanya kepada Allah semata. Ya. Itu mana la ilaha illallah. Karena itu kalau Nabi mengucapkan, "Qul la ilaha illallah tuflihu." Ucapkanlah la ilaha illallah kalian akan beruntung. Iya. Maka apa jawaban mereka? Jawaban kaum musyrikin disebut dalam Al-Qur'an. Aja'ala al-ilaha ilahan wahidan inna hadza lasyirkun kabir. Apakah Nabi Muhammad ini ingin menjadikan yang disembah cuma satu? Ini adalah suatu perkara yang sangat menakjubkan. Jelas ya? Maka mana la ilaha illallah artinya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala saja. Inilah penafsiran yang ditafsirkan oleh penulis rahimahullah taala. Karena itu beliau terangkan kandungan dari kalimat la ilaha illallah. Kata beliau la ilaha nafian jami'a ma yu'badu min dunillah. La ilaha itu adalah menafikan segala yang diibadahi selain daripada Allah. Illallah muzbitan al-ibadah lillahi wahdah la syarika lahu fi ibadatihi kama annahu la syarika lahu fi mulkihi. Illallah ini adalah penetapan bahwa ibadah hanya untuk Allah semata, tidak ada syarikat baginya di dalam ibadah, sebagaimana tidak ada syarikat bagi Allah di dalam apa? Di dalam kekuasaannya. Iya. Baik. Jadi penulis rahimahullah menerangkan bahwa kalimat la ilaha illallah ini terdapat di dalamnya dua rukun. Jadi dalam kalimat la ilaha illallah terdapat di dalamnya berapa rukun? Dua rukun. Rukun yang pertama an-nafyu, penafian. Dan rukun yang kedua adalah apa? Al-itsbat, penetapan. Iya. Rukun yang pertama dalam la ilaha illallah penafian. Dia menafikan berlepas diri dari segala yang diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Rukun yang kedua dia tetapkan bahwa ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata, tidak ada syarikat baginya. Iya. Ini dua rukun dari la ilaha illallah. Akan disebutkan oleh penulis dalil-dalilnya untuk dua rukun ini. Iya. Yaitu beliau terangkan kata beliau wa tafsiruha allati yuwaddihuha qauluhu ta'ala. Penafsiran yang menerangkan makna la ilaha illallah adalah firman Allah Ta'ala. Wa idh qala Ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdini wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un. Ketika Nabi Ibrahim, para Nabi Ibrahim yang merupakan imam orang-orang yang bertauhid, Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya, yaitu Azam, dan kepada kaumnya. Dan kaum Nabi Ibrahim ini menyembah kepada berhala-berhala. Nabi Ibrahim berkata kepada mereka, innani bara'un mimma ta'budun, sesungguhnya saya berlepas diri. Berlepas diri, membenci, menghindari, memusuhi. Ma ta'budun, apa yang kalian ibadahi. Segala sembahan yang kalian sembah selain daripada Allah, saya berlepas diri kepadanya. Illa alladhi fatarani, kecuali Allah yang menciptakan itu. Iya. Perhatikan ya. Penetapan kalimat la ilaha illallah dalam ucapan Nabi Ibrahim. Beliau berlepas diri dari segala yang diibadahi oleh kaumnya. Setelah itu beliau tetapkan bahwa ibadah itu hanya untuk Allah yang menciptakan beliau. Fainahu sayahdi, sungguhnya dialah Allah yang akan memberi hidayah kepadaku. Wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Dan ini dijadikan sebagai kalimat yang tetap di tengah keturunannya. Di tengah keturunannya. La'allahum yarji'un, supaya mereka kembali. Ya. Mereka mengambil hidayah dari orang-orang yang mendapat petunjuk. Ya. Sehingga dari keturunan Nabi Ibrahim yang apa namanya datang setelahnya, mereka mengikuti Nabi Ibrahim alaihi salam sebagai orang yang bertauhid, mengikuti bagaimana ibadah itu hanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ya, maka ini dalil yang pertama yang menafsirkan ayat. Menafsirkan kalimat la ilaha illallah. Dalil yang kedua yang menafsirkan kalimat la ilaha illallah, wa qawluhu, dan firman Allah taala, "Qul ya ahlal kitab, ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum." Alla na'budu illa Allah wa la nushrika bihi shay'an wa la yattakhidhu ba'duna ba'dan arbaba min duni Allah fa in tawallaw fa qul ashhadu bi anna muslimun. Ya, katakan kepada Nabi Muhammad, wahai ahli kitab, kembalilah kalian semua kepada kalimat yang sama dan kalimat yang sama, kalimat yang sama antara kami dan kalian. Sebab ini kalimat merupakan kesamaan seluruh agama. Seluruh agama yang Allah turunkan, seluruh agama Nabi dan Rasul semuanya sama. Inilah kalimat sama antara kami, antara kami dan kalian. Apa kalimat sama ini? Antara na'budu illallah, tidak boleh kita beribadah kecuali hanya kepada Allah. Wa la nusyrika bihi syai'an, tidak boleh kita berbuat kesyirikan dengan sesuatu apapun. Walaupun tak ada waktu darab dan darab di dunia, dan tidak boleh sebagian dari kita menjadikan sebagian yang lainnya sebagai sembahan-sembahan selain daripada Allah. Nah, inilah kalimat salam. Inilah agama Islam. Inilah kalimat tauhid. Kalimat apa? La ilaha illallah. Kemudian ditegaskan dalam ayat, "Fain tawallaw faqulu syahdu bi anna muslimun." Apabila mereka berpaling, maka katakanlah, persaksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, maka ini dalil-dalil dibawakan oleh penulis tentang kalimat syahadat, kalimat la ilaha illallah. Dan perlu diketahui bahwa kalimat la ilaha illallah ini terkandung di dalamnya 8 syarat. Jadi kalimat la ilaha illallah terdapat di dalamnya berapa syarat? 8 syarat. Orang yang benar kalimat la ilaha illallahnya, kalau dia memenuhi 8 syaratnya. Syarat yang pertama dari la ilaha illallah adalah dia mengilmui maknanya. Tidak boleh jahil terhadap makna dan konsekuensi la ilaha illallah. Iya. Saya tadi sudah terangkan apa makna la ilaha illallah, sebagaimana yang diterangkan oleh penulis. Apa makna la ilaha illallah? La ma'budah bihaqqin illallah, tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah. Konsekuensinya ada dua rukun tadi, an-nafyu dan apa? Al-itsbat. Dia tetapkan, dia nafikan, melepas diri dari segala yang ibadah selain daripada Allah, dan dia tetapkan bahwa ibadah hanya kepada Allah. Inilah makna la ilaha illallah. Kemudian yang kedua, al-yakin. Dia harus meyakini makna la ilaha illallah. Tidak boleh dia ragu. Tidak boleh dia ragu. Karena orang yang beriman sebagaimana yang disebut dalam Al-Qur'an, innamal mu'minuna alladziina aamanu billahi wa rasuulihi tsumma lam yartabu. Sungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian tidak ragu. Ya. Disyaratkan tidak boleh ragu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Asyhadu an la ilaha illallah wa anna rasulullah. La yalqallaha bihi ma'abdun ghayra syakin fiha illa dakhalal jannah. Saya bersaksi tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah dan saya adalah Rasulullah. Tidaklah seorang hamba menghadap kepada Allah dengan kalimat ini, dia tidak ragu kecuali dia masuk surga. Jadi syaratkan tidak boleh apa? Tidak boleh ragu. Ini dua syarat ya. Dia mengilmui mana la ilaha illallah. Kemudian yang kedua apa? Tidak boleh ragu. Mengilmui tadi dalilnya banyak ya. Di antaranya firman Allah, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ilmuilah bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Dan yang kedua adalah hadis Rasulullah, man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang mati dalam keadaan dia mengetahui, mengilmui bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, maka dia akan apa? Masuk surga. Syarat yang ketiga adalah al-qabul. Dia menerima la ilaha illallah. Tidak boleh dia menolaknya. Menerima dengan hatinya, dengan lisannya. Tidak boleh dia menolaknya. Iya. Tidak boleh dia menolaknya. Karena itu kaum musyrikin, mereka musyrik karena menolak. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Kaum musyrikin itu kalau dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, mereka bersombong. Karena itu umat Islam kalau mengucapkan la ilaha illallah, mereka menerima. Menerima dengan penerimaan sempurna, tidak ada menolak. Kemudian yang keempat dari syarat la ilaha illallah, terikat dengan kandungannya. Terikat, tidak boleh dia tinggalkan. Iya, dia selalu terikat. Karena itu dikatakan dalam Al-Quran, faman istamsaka bil urwatil wuthqa. Siapa yang berpegang teguh dengan tali yang kuat, yaitu dengan kalimat la ilaha illallah, maka sungguh dia telah mendapat petunjuk. Nah, baik. Kemudian syarat yang kelima adalah dia ikhlas dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tidak boleh dia apa? Tidak boleh ada riya di dalamnya. Tidak boleh ada kesyirikan di dalamnya. Iya. Tidak boleh ada kesyirikan. Karena Allah firman, ala lillahi dinul khalis. Hanya milik Allah agama yang lurus tersebut. Dan Rasulullah SAW bersabda, as'adu an-nasi bi syafaati yawm al-qiyamah man qala la ilaha illallah mukhlishan min qalbihi. Manusia yang paling bergembira dengan syafaat kepada hari kiamat adalah orang yang berucap la ilaha illallah ikhlas dari hatinya. Ikhlas dari hatinya atau dari jiwanya. Kemudian syarat yang keenam dari syarat la ilaha illallah adalah dia jujur dalam mengucapkannya, di dalam menerimanya. Iya. Kejujuran tidak boleh dia dusta. Jujur artinya apa? Tidak boleh dusta. Iya. Baik. Raitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sidqan min qalbihi illa haramallahu alaihi an-nar." Tidak ada seorang hamba pun yang bersaksi la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah, hamba Allah dan Rasulnya, jujur dari hatinya, kecuali Allah haramkan terhadapnya apa? Neraka. Jadi disyaratkan kejujuran. Kemudian yang kedelapan, dia mengucapkan la ilaha illallah karena cinta terhadap kandungannya. Dia mencintainya, tidak boleh dia benci. Cinta kepada la ilaha illallah, cinta kepada orang yang mengucapkannya, cinta kepada konsekuensinya. Iya. Cinta terhadap segala konsekuensi la ilaha illallah. Tidak boleh ada setitik kebencian pun. Syarat yang kedua. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladheena amanu ashaddu hubban lillah." Di antara manusia ada yang menjadikan tandingan-tandingan selain daripada Allah. Mereka mencintai tandingan-tandingan itu sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang yang beriman, kecintaannya yang terbesar adalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Kemudian syarat yang kedelapan dari syarat la ilaha illallah adalah dia kafir terhadap segala yang diibadahi selain daripada Allah. Ini delapan syarat dari syarat la ilaha illallah. فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. Siapa yang kafir kepada taghut dan beriman kepada Allah, maka dia telah berpegang teguh dengan tali yang kuat. Iya. Jadi kalau la ilaha illallah sudah kita ketahui maknanya apa, kita ketahui dua rukunnya, kita pahami delapan syaratnya, maka insyaallah ini ada bekal yang sangat kuat. Kalimat la ilaha illallah apabila kita yakini dan kita amalkan di dalam kehidupan, ini akan memberikan kebaikan di dalam amal, dalam kehidupan kita di dunia, di alam kubur, dan akan kita semua kembali kepadanya. Kemudian dalil berikutnya, dalil tentang syahadat Muhammad Rasulullah. Kata penulis, wa dalil syahadati anna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qawluhu ta'ala laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaykum bil mu'minina raufur rahim. Dalil syahadat wa Muhammad Rasulullah adalah firman Allah Ta'ala telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri kalian, ya, sangat aziz, sangat berat terhadap diri kalian itu menentang. Hari sudah itu beri semangat kalian mendapat hidayah. Wabil mu'minin raufur rahim, terhadap kaum mu'minin beliau sangat rauf dan sangat rahim, sangat merahmati dan sangat apa, sangat menyayangi dan sangat merahmati. Baik. Jadi ini dari tentang syahadat Muhammad Rasulullah. Kemudian penulis rahimahullah terangkan apa makna syahadat Muhammad Rasulullah. Ini juga dari perkara penting yang wajib diketahui. Sebagaimana syahadat la ilaha illallah, banyak orang tidak paham maknanya, ya. Sebagian orang mengucapkan la ilaha illallah subhanallah seakan-akan itu formalitas saja. Kalau ditanya apa makna la ilaha illallah, dia tidak tahu. Dan mungkin kaum syirikin di masa Nabi beri paham makna la ilaha illallah, dan sebagian orang kaum syirikin di masa Nabi tidak paham makna la ilaha illallah. Artinya apa? Yang ibadah cuma satu. Tapi sebagian orang di masa ini mengucapkan la ilaha illallah datang di penghuni kubur, minat pada penghuni kubur. Kalau di masa Nabi mereka tahu kalau mengucapkan la ilaha illallah mereka tidak boleh datang lagi berhalanya, tidak boleh lagi berdoa kepada umat Tuhan dan memohonan. Jelas, ya? Maka ada perbedaan dalam memahami makna la ilaha illallah. Demikian pula makna Muhammad Rasulullah. Ini ada maknanya. Seorang hamba yang mengucapkan bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah, apa maknanya? Maknanya kata penulis, ta'atuhu fi ma amara wa tasdiquhu fi ma akhbara wa ijlalu ma nahahu wa zayya wa la yu'badu Allah illa bima syara. Maknanya dia harus taat kepada Rasul pada segala perintahnya. Dia harus memperhatikan Rasulullah atas segala yang beliau kabarkan, dan dia harus meninggalkan segala yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Siapa yang dihati dicegah oleh beliau, dan yang keempat, wala yu'badu Allah illa bima syara, tidak boleh dia beribadat kepada Allah kecuali dibangun di atas syariat Nabi Muhammad SAW. Jadi siapa yang beribadat, tidak boleh dia beribadah kepada Allah kecuali dia lalu di atas apa? Syariat Nabi Muhammad SAW. Jadi yang keempat, makna Muhammad Rasulullah. Yang pertama, dia taat pada segala perintah Nabi. Yang kedua, dia tinggalkan segala yang beliau larang. Kemudian yang ketiga, dia benarkan segala perintah Nabi. Kemudian yang keempat, tidak boleh dia beribadah kepada Allah kecuali dia lalu di atas apa? Syariat Rasulullah SAW. Nah, ini jelas, ya. Kemudian kata penulis rahimahullah, wa dalilus salati wa zakati wa tafsirut tauhid qawluhu ta'ala wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlishina lahu ad-din. Dalil tentang salat, zakat dan tafsir tauhid adalah firman Allah Ta'ala, wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlishina lahu ad-din. Tidaklah mereka diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama hanya untuk dirinya. Mukhlisin dalam din, kunafa sebagai orang-orang yang hanif, wa yuqimu sholat, menegakkan sholat, wa yu'tu zakat, mengeluarkan zakat. Wa dhalika dinul qayyimah. Dan itulah agama yang lurus. Semuanya disebut apa? Agama yang lurus. Maka disebut di dalamnya sholat, disebut di dalamnya juga zakat, dan sekaligus ayat ini ada tafsir tauhid di dalamnya. Kemudian kata berdua dari Rusia, kalau bertanya, ya ibu dari dah lalu pergi balik ke Rusia, kalau aku di balik dari dari kembali pun dah lalu tertabung. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, supaya kalian ini bertakwa. Supaya kalian apa? Supaya kalian bertakwa. Baik. Kemudian kata beliau dari Ibnu Haji, bahwa Taala ada mendalil bahwa haji adalah rukun Islam adalah firman Allah Taala wa lillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Dalilnya adalah firman Allah dan hanya milik Allah wajiban kewajiban haji terhadap manusia. Haji ke baitul haji ke al-bait bagi siapa yang punya kemampuan di sana. Dan siapa yang kafir, sungguhnya Allah maha kaya dari alam semesta. Baik, jadi ini martabat yang pertama dari keislaman, yaitu Islam yang terdapat di dalamnya berapa rukun? Terdapat di dalamnya 5 rukun. Karena diterangkan oleh penulis di sini 5 rukun ini. Ya, dua, yang pertama 2 kalimat syahadat, yang kedua apa? Menegakkan sholat, yang ketiga mengeluarkan zakat, yang keempat berpuasa Ramadan, dan yang kelima haji bagi siapa yang mampu. Ini 5 rukun Islam telah diterangkan oleh penulis rahimahullah dengan dalil-dalilnya. Kemudian penulis berpindah kepada tingkatan yang kedua, yaitu tingkatan keimanan. Nah, ini perlu sedikit uraiannya dan pembahasan penulis agak panjang dan waktu sesi ini sudah habis. Insyaallah taala kita akan lanjutkan nanti setelah sholat zuhur nanti. Dan saya harapkan untuk hari ini, karena hari ini kita agak terlambat sedikit mulainya, kita harapkan kita bisa mulai lebih cepat hari ini. Kita mulai jam 1.30 menit insyaallah taala. Baik, untuk sementara saya cukupkan sampai sini. Subhanallahi walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.